Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa saat hari demi hari berjalan di bulan yang mulia, bulan Ramadan, sudah sewajarnya dan sewajibnya untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikaruniai bulan yang begitu indah, bulan Ramadan, untuk menambah amal ibadah kita. Semakin datangnya hari, semakin bertambah semangat kita menambah amal ibadah. Dengannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar mempertambah kita semangat kita, wasyammir akmamakum, dan cincinglah bahkan untuk bajumu untuk setiap masuk hari demi hari di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir. Dengannya agar kita bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan, menambah amal ibadah kita. Para pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah puasa kita menjadi rusak dan kotor karena kemaksiatan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Apa yang kita lakukan di bulan mulia ini daripada kemaksiatan akan justru mendampakkan dosa yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah di bulan mulia ini. Tapi sebaliknya, dosa yang kita lakukan juga lebih besar dibanding apabila kita bermaksiat di selain daripada bulan Ramadan. Maka itu Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan kita, hati-hatilah kalian daripada membatalkan pahala puasamu. Kita tahu bahwa puasa yang membatalkan hanyalah makan dan minum maupun bergaul. Akan tetapi ada hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau apabila pahala puasa kita itu batal, apa yang kita dapat di bulan yang mulia tersebut? Nabi Muhammad mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'in wa 'atsy. Enggak sedikit kok orang yang mereka puasa di bulan Ramadan, bibir mereka kering, perut mereka pun kelaparan, wajah mereka bahkan mungkin menguning, akan tetapi enggak dapat apa-apa di bulan tersebut. Karena apa? Telah batal ibadah puasanya. Apa yang membatalkan ibadah puasa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan ada 5 hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Salah satunya adalah kita berbohong. Salah satunya lagi kita berghibah, namimah, atau sumpah palsu. 4 dari sumber batalnya pahala puasa adalah lisan. Maka itu jaga lisan kita. Lisan inilah yang akan menghilangkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jaga daripada kita berbohong, lebih-lebih daripada kita melakukan ghibah. Ulama mengatakan bahwa sebaiknya di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir daripada menyebut manusia. Sebut Allah itu adalah obat, menyebut manusia adalah penyakit. Zikrul khaliq dawaun wa zikrul makhluk daun. Menyebut Allah obat, obat hati kita. Menyebut Allah obat jasad kita. Menyebut Allah obat segala-galanya. Tapi sebaliknya, menyebut manusia alias ghibah atau ngerasani orang adalah perbuatan yang itu membawa penyakit, penyakit hati kita, penyakit jasad kita, penyakit akal pikiran kita. Maka jauhkanlah segala hal tersebut agar ibadah kita utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat, 4 yang membatalkan bersumber dari lisan, dan 1 adalah nazar, memandang kepada seseorang dengan syahwat. Maka jagalah pandangan kita daripada memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Televisi dikurangi jam layang, jam terbangnya, hanyalah untuk melihat yang kebaikan. Dan kemudian jagalah pula aurat kita agar tidak merusak pandangan orang kepada kita. Kita enggak memandang, tapi kita memakai baju yang membuat orang memandang kita, khususnya para wanita. Jaga auratmu, perbaiki persopan bajumu di bulan Ramadan. yang apabila kau membuat baju yang sopan, memakai busana yang sopan, engkau akan mencegah orang-orang daripada memandangmu dengan pandangan yang syahwat. Tapi apabila kau walaupun tidak memandang, wahai para wanita, tapi kau menjadi penyebab untuk mereka memandangmu, kesian, melayang pahala mereka karena baju yang dipakai oleh para wanita. Maka itu, wahai para muslimah, bersopanlah kau dalam berbusana di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Dan kami mengharap, baik wanita itu muslimah atau non-muslimah, untuk mempersopan baju di bulan Ramadan sebagai penghormatan di bulan Ramadan, agar kita ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.